pertama, kau yang ku cinta dalam hidupku, hanyalah satu, hanya sekali ku jatuh hati. Terulang cerita ini, cintaku padamu seputih mutiara, namun kau abaikan. Daku yang lemah tak berdaya, sayang engkau terlalu musnah harapan, hilang tujuan. Aku menanti kapan terjadi engkau dan aku janji bersatu, itu semua hanya impian. Hatiku di dalamku menanti engkau makin jauh dariku, daku yang lemah tak berdaya. Cintaku padamu seputih mutiara, namun kau abaikan begini. Daku yang lemah tak berdaya, hatiku di dalamku menanti engkau makin jauh dariku, daku.